في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa syaitan telah putus asa untuk mengajak orang yang salat menyembah dirinya. Putus asa untuk mengajak orang yang salat menyembah dirinya. Walakin fit tahrish. Tetapi syaitan tidak putus asa untuk memecah belah dan membuat pertikaian di tengah-tengah orang yang salat. Di tengah-tengah orang yang sudah menjalankan kewajiban perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika meluruskan saf, sawu sufufakum fa inna tasfiyata as-sufuf min tamam as-salah. Beliau berkata, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Yang sama nakibana. Nabi SAW memegang pundak-pundak kami, meluruskan saf sambil berkata, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan berselisih, niscaya akan berselisih hati-hati kalian. Dimulai dari saf. Jangan berselisih. Karena konsekuensinya nanti akan berselisih pula. Hati-hati kalian. Khon ibn a'azakumullah. Ini juga jelas larangan untuk berselisih dan berikhtilaf. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika melihat ada seorang yang maju dadanya lebih ke depan daripada sahabat-sahabatnya dalam satu saf, didorong oleh Rasulullah SAW dan berkata sekali lagi, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Luruskanlah sungguh-sungguh, hendaklah kalian meluruskan saf, kalau tidak Allah akan bolak-balikkan hati kalian. Qanifilina azakumullah. Ancamannya adalah berbolak-baliknya hati, berselisihnya hati, bertikainya hati. Karena itu adalah azab yang sangat mengerikan di dunia. Jangan berselisih. Dimulai dari yang paling kecil, yaitu meluruskan saf. Jangan berselisih. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga pernah berkata ketika akan wafatnya, halumma aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu. Marilah kemari, berikan kepadaku atau hendaklah kalian bawakan kertas dan pena, aku akan menulis satu surat. Tuliskan. Kata yang lain, Rasulullah sedang sakit, biar saja, jangan diberi atau jangan beliau merepotkan beliau. Sebagian lagi berkata, cukup kita billah. Tapi Rasulullah SAW menyuruh, terjadi perselisihan. Wa kathural lagat, banyak ucapan, banyak perselisihan sampai suaranya meninggi. Maka Rasulullah SAW berkata, qumu anni, pergilah kalian dariku. Ma'adallah an yakhtalifal muslimuna fi Abi Bakrin. Aku berlindung kepada Allah dari berselisihnya manusia tentang Abu Bakar. Aku berlindung kepada Allah, tidak mungkin mereka berselisih tentang Abu Bakar. Artinya bahwa beliau ingin menulis tentang siapa yang nanti akan menjadi khalifah setelahnya, tetapi berubah pikiran dan berkata tidak perlu ditulis. Aku yakin manusia enggak akan berselisih, pasti akan sepakat tentang Abu Bakar. Wa shadaqa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh benar beliau, manusia tidak berselisih tentang Abu Bakar, sepakat memilih Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kaitannya dengan pembahasan kita adalah ucapan dari mereka para sahabat, yaitu ucapan diantaranya adalah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Inna ar-raziyah kullar raziyah ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina an yaktuba lahum dhalikal kitab ikhtilafukum walaghatuhum. Sungguh kejelekan yang sangat jelek dan kerugian yang sangat rugi, raziyah kullur raziyah, adalah yang menjadikan Rasulullah SAW terhalang untuk menulis sesuatu, yang menyebabkan Rasulullah SAW tidak jadi menulis wasiat. Apa itu? Kata Ibn Abbas, ikhtilafuhum walaghatuhum, karena berselisihnya mereka, karena bertikainya mereka, ini yang menyebabkan Rasulullah SAW tidak jadi menulis, dan ini kerugian bagi kita. Kalau sudah tertulis, sudah tidak ada lagi yang bisa berbicara di belakang, kenapa kok Abu Bakar yang dipilih? Iya kan? Tetapi Rasulullah SAW tidak jadi menulis ketika melihat mereka berselisih. Sebagian kasihan pada Rasulullah SAW, jangan dibikin repot beliau. Sebagian lagi berkata, sudahlah, cukup pada kita ada Quran. Sebagian lagi berkata, cepatlah taati perintah Nabi SAW. Berselisih mereka. Sampai Nabi menyatakan, qumu anni, pergilah kalian semua. Aku berlindung pada Allah, tidak mungkin manusia berselisih tentang Abu Bakar. Cukup. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang namanya ikhtilaf syar, yang namanya perselisihan itu jelek, selalu menghalangi sekian kebaikan. Rasulullah SAW hampir menulis wasiat terhalang ketika mereka berselisih. Rasulullah SAW dalam keadaan ingin menyampaikan berita kapan Lailatul Qadar, juga tidak jadi karena ada dua orang yang berselisih. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Hadis tadi juga dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan juga dalam Bukhari, bahwa Rasulullah sallam urung tidak jadi menulis karena melihat suara mereka meninggi, berselisih mereka radhiyallahu taala anhum wa ardahum, dan ini qaddarullah wa ma syaa fa'al. Dan Rasulullah sallam menyatakan, aku berlindung pada Allah, tidak akan manusia berselisih tentang Abu Bakar. Qala, yang kedua artinya bukti kalau ikhtilafu syarr, kalau yang namanya perselisihan itu jelek. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, liyukhbirana an Lailatul Qadar, ingin memberitakan tentang kapan malam Lailatul Qadar. Tiba-tiba Rasulullah keluar melihat dua orang yang sedang bertikai, minal muslimin wa ala sautuhuma, keras suara mereka. Maka Nabi bersabda kepada mereka, kharajtu li ukhbirakum bi lailatil qadari fatalaha fulanun wa fulan farufi'at. Aku keluar sesungguhnya ingin menghabarkan tentang kapan malam Lailatul Qadar, tetapi aku melihat fulan dan fulan bertikai dengan suara yang meninggi, maka diangkat kembali ilmu tersebut. Wa asa an yakuna khairan lakum, mudah-mudahan itu lebih baik buat kalian. Faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah, maka silakan cari kalian dalam riwayat di 10 hari terakhir, dalam riwayat di hari-hari ganjil, dalam riwayat fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah. Ikhwani fi din a'azakumullah, tidak jadi memberitahu tentang malam Lailatul Qadar. Rufi'at, diangkat kembali, karena ada dua orang yang bertikai. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan kharajtu li ukhbirakum faja'a rajulani yahtalifan yahtaqan. Aku melihat dua orang bertikai, wa ma'ahuma syaitan, dan bersama keduanya ada syaitan. Fanasituha, maka aku pun lupa. Dilupakan karena melihat dua orang berselisih saja. Maka cari saja di 10 hari terakhir. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan pula yang kedua, bahwa ikhtilaf syarr. Yang namanya perselisihan itu jelek, merugikan. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kita untuk jangan berselisih, jangan bertikai. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan pada Quran dan sunnah. Al-Quran ucapan Allah, sunnah ucapan Rasulullah. Kalau memang engkau dan engkau yang berselisih mukmin, maka cukup dengan qala Allah, selesai. Kalau engkau dan engkau yang berselisih, disampaikan hadis kemudian menerima, selesai permasalahan. Yang seringkali membuat bertambah panjang pertikaian, bertambah besar pertikaian, ketika ada di kalangan mereka atau sebagian pihak atau salah satu dari kedua belah pihak atau kedua belah pihak, ada orang yang tidak mau tunduk pada qala Allah wa qala Rasul. Ada orang yang tidak mau menyatakan sami'na wa ta'ana. Disampaikan ayat, disampaikan dalil, menyatakan tapi menurut saya. Ini yang sulit untuk diselesaikan. Apa kata Imam Ahmad yang sudah kita bacakan dua kali atau tiga kali? Innama ja'a khilafu man khalafa liqillati ma'rifatihim. Sesungguhnya datangnya penyelisihan, tidak mau tunduk pada Quran dan Sunnah, tidak mau tunduk kepada dalil-dalil, liqillati ma'rifatihim bima ja'anin Nabi SAW, karena sedikitnya ilmu mereka tentang apa yang datang dari Nabi SAW wa ala alihi wasallam. Inilah penyebab pertikaian semakin panjang, perselisihan semakin besar, karena tidak mau tunduk. Mengapa tidak mau tunduk? Karena dia jahil, karena dia bodoh, tidak mengerti kalau sunnah itu harus diterima. Dia berpikir kalau sunnah itu adalah alternatif, pilihan, boleh diterima, boleh ditolak. Ini kebodohan, ini kebodohan. Wallahi ini adalah jahlun baqi', kebodohan yang mengakar. Ada orang yang tanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, dijawab dengan hadis. Haddatsana fulanan fulanan fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disampaikan dalilnya. Orang itu bertanya lagi, ataqulu bihadza, apakah engkau sependapat dengan hadis ini ya Imam? Lihat pertanyaannya. Orang ami, orang awam, bodoh dia. Sehingga dia tidak berpikir kalau sunnah itu harus diterima. Dia tanya kepada Imam, ataqulu bihadza, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Imam Syafi'i terkejut, sangat terkejut. Sampai beliau berkata dengan nada yang tinggi. Diriwayatkan dalam keadaan urat lehernya terlihat, karena suaranya keras dan marah. أرأيتني خرجت من الكنيسة أو علي النار؟ Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja atau engkau melihat aku di gamisku ada sabuknya hingga aku tidak sependapat dengan hadis? Lihat ikhwan ibn na'azakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah terheran-heran dengan pertanyaan itu. Apakah engkau melihat aku ini orang kafir atau aku orang Nasrani? Aku keluar dari gereja. Ha anadha kharajtu min masjidil muslimin wa ma'ya zayyil muslimin. Lihat aku, aku keluar dari masjid muslimin, pakaianku pakaian muslimin. Apa mungkin mendengar hadis kemudian aku tidak setuju? Wallahi yajib, masih kata Imam Syafi'i, yajib alayya wa ala man sami'ahu, wajib atasku dan atas siapa yang dengar hadis ini, wajib untuk menerimanya. Rahimahullah, rahimahullah, mengajarkan kepada kita prinsip, prinsip sunnah, bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang harus kita ikuti. Sunnah bermakna ajaran Rasulullah. Sunnah bermakna hadis-hadis Rasulullah. Kalau sudah ada hadis, jangan berpikir yang lain. Kalau sudah ada riwayat yang sahihah, jangan berpikir yang lain. Itu penyebab perpecahan dan pertikaian. La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan berselisih, niscaya hati kalian ikut berselisih. Khani fid din a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga pernah mengingatkan para sahabatnya ketika mereka singgah di satu tempat di perbukitan dalam rangka jihad fi sabilillah. Di malam hari istirahat mereka, maka masing-masing mencari tempat sebagaimana biasanya, mencari tempat yang pas, yang paling zen. Sebagian ke bukit sana, sebagian ke bukit sini, sebagian ke gua yang ini, sebagian ke gua yang itu, sebagian ke sana, sebagian kemari, sebagian di bawah pohon dan seterusnya. Nabi melihat seperti itu tidak suka. Itu karena kebiasaan mereka sejak dulu seperti itu. Ternyata di dalam Islam diajarkan oleh Nabi, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wal awdiyah innama dhalikum minasyaitan. Sesungguhnya berpisah-pisahnya kalian sebagian di sana di bukit-bukit, sebagian di lembah-lembah, ini adalah dari syaitan. Tafarruq, berpisah-pisah tempat saja, Rasulullah SAW mengkhawatirkan jangan sampai mereka akhirnya berpisah-pisah pula hatinya, jangan sampai mereka nanti bertikai pula. Setelah itu dikumpulkan oleh Nabi SAW kemarin, maka mereka berkumpul bermalam di satu tempat saja, tidak terpisah-pisah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hikmahnya sangat banyak. Tetapi yang paling penting adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, bahwa itu dari syaitan. Hikmahnya memang banyak. Kalau pasukan terpisah-pisah, yang di sana dibunuh oleh musuh, yang di sini enggak tahu. Yang di sana ditangkap oleh musuh, yang sebelah sini tidak tahu. Iya kan? Itu hikmah. Tetapi Nabi mengingatkan bahwa tercerai-berai, terpisah-pisah, tafarruq itu adalah minasyaitan, itu dari syaitan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dikatakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang masalah ikhtilaf dalam sekian banyak tempat, sekian banyak haji. Sehingga para sahabat terdidik untuk tidak mau berselisih. Para sahabat terdidik untuk tidak mau ikhtilaf. Wa ikhtilafu syarr, perselisihan itu jelek. Diriwayatkan contohnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, ketika aku di Mina di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengimami salat 4 rakaat. Maka beliau istirja. Abdullah bin Mas'ud istirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya musibah. Qala, dikatakan, thumma sallaitu ma'a Rasulillah SAW. Aku salat bersama Rasulullah SAW di Mina 2 rakaat. Aku salat bersama Abu Bakar Siddiq di Mina ketika haji 2 rakaat. Aku salat bersama Umar bin Khattab di Mina 2 rakaat. Tetapi beliau ini mengimami kita 4 rakaat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditanya, ala sallaita rakaatain? Kalau begitu, kenapa engkau enggak sholat sendiri saja 2 rakaat? Jangan ikut imam. Misahkan diri, sholat sendiri 2 rakaat. Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Al-khilafu syarr. Al-khilafu syarr. Perselisihan itu jelek. Perpecahan itu jelek. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Beliau imam, khalifah, bahkan khalifatul Rashid Utsman bin Affan, khalifah yang lurus. Beliau berijtihad. Berijtihad. Ditanya, kenapa engkau salat 4 rakaat padahal Abu Bakar wa Umar mengikuti Rasulullah SAW 2 rakaat? Dikosor. Kata Utsman, aku melihat banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Aku melihat banyak orang-orang yang tidak mengerti. Aku khawatir kalau aku salat 2 rakaat, mereka akan mengira bahwa salat duhur itu 2 rakaat. Istihadnya beliau radhiyallahu taala anhu. Sedangkan rakyat jelata, rakyat yang dipimpin oleh imamnya, tunduk pada istihad imamnya, walaupun dia berpendapat yang lebih sahih, yang lebih rajih adalah 2 rakaat. Dikosor sebagaimana Rasulullah SAW, sehingga dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku salat di belakang Nabi 2 rakaat, aku salat di belakang Umar 2 rakaat, aku salat di belakang Abu Bakar 2 rakaat. Ya laitani rak'ataini maqbulatain. Semoga semua itu menjadi rakaat-rakaat yang dikabulkan oleh Allah. Mengapa sekarang 4 rakaat? Ditanya, kenapa engkau tidak salat sendiri 2 rakaat? Al-khilafu syarr. Contoh kedua, para sahabat yang terdidik dengan didikan Rasulullah SAW selalu diingatkan jeleknya ikhtilaf, jeleknya perselisihan. Qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, ukhudhu kama antum taqdun, ukhudhu kama kuntum taqdun, fa inni akrahu al-khilaf hatta yakuna an-nas jama'atan aw amuta kama mata ashabi. Putuskanlah kalian apa yang kalian putuskan. Aku tidak suka perselisihan hingga manusia bersatu dalam satu jamaah, atau lebih baik aku mati seperti matinya mereka, para sahabat yang telah lebih dulu meninggal. Lihat ucapan Ali bin Abi Thalib. Ya laitaha ulai syi'ah ya'rifuna 'aliyan radhiyallahu ta'ala anhu. Duhai kiranya mereka kaum Syiah Rafidhah yang mengaku pencinta Ahlul Bait. Ya laitahum. Duhai kiranya kalau mereka tahu dan kenal siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak suka pertikaian, beliau tidak suka perselisihan, dan beliau berkata kepada para sahabat, putuskanlah apa yang kalian putuskan, aku ikut. Aku enggak suka perselisihan. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, hadis sahih. Bahwa Ali menyatakan, aku tidak suka perselisihan. Akrahul khilaf. Hatta takunu jama'atan. Sampai kalian bersatu dalam satu jama'ah. Atau lebih baik aku mati seperti matinya para sahabatku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian mereka yang mengaku-ngaku cinta Ahlul Bait, yang mengaku cinta kepada Ali bin Abi Thalib, yang mengaku cinta kepada Al-Hasan wal-Husain, yang mengaku cinta kepada keluarga Nabi. Apakah tidak mendengar ucapan Ali? Sehingga mereka menuntut sampai hari ini. Kenapa bukan Ali yang menjadi khalifah? Mengapa kok mereka memutuskan sendiri tanpa Ali? Mengapa mereka berbicara di Saqifah sedangkan Ali dalam keadaan sedang mengurusi jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sebentar. Kemarilah. Apakah kalian enggak dengar ucapan Ali bin Abi Thalib? Beliau berkata, putuskan apa yang kalian putuskan. Aku tidak suka perselisihan. Hingga kalian bersatu dalam satu jamaah, atau lebih baik aku mati seperti matinya para sahabatku yang lebih dulu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara konsekuensi ukhuwah adalah untuk tidak berselisih, tidak bertikai. Selesaikan dengan Quran dan Sunnah. Yang salah katakan saya akui kesalahan saya. Saya kembali pada Quran dan Sunnah. Siapa yang keliru setelah didudukkan dalilnya, terbukti kalau dia salah, ucapkan saya rujuk. Jazakallah khair. Selesai. Tidak ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Walhamdulillah. Farudduhu ilallah war rasul. Kembalikan pada Allah. Masih ada Qurannya, masih lengkap 30 juz. War rasul, masih ada hadis-hadisnya, masih lengkap dalam sekian banyak kitab, kitab hadis dari kitab sahih, kitab musnad, kitab sunan, al-muwatta'at, sekian kitab-kitab hadis. Bahkan sebagian ulama sudah memeriksanya, sudah memisahkan ini yang sahih, ini yang dhaif. Ini silsilah al-ahadisi sahihah. Ini silsilah al-ahadisi da'ifah. Walhamdulillah. Fama baqiya. Apa sisanya? Sisanya adalah terima. Kalau ternyata kamu yang disalahkan oleh Quran dan Sunnah, katakan saya rujuk. Kalau kamu yang dibenarkan, walhamdulillah. Kamu mendapatkan taufik. Bersyukurlah kepada Allah. Alladhi yuwaffiquka ala sahih, ala al-haq. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua dari konsekuensi ukhuwah adalah nasihat. Barang siapa menggembar-gemborkan ukhuwah Islamiyah, kemudian mematikan nasihat, menutup pintu nasihat, maka ini adalah kebodohan. Tidak mungkin akan terwujud ukhuwah yang benar kecuali dengan saling menasehati. Allah katakan dalam Al-Quran, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi al-'asr, demi masa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bebas bersumpah dengan nama apapun, tetapi kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Yang tidak merugi, pertama dikatakan innal insan dengan alif lam, yang bermakna seluruh jenis yang namanya manusia. Semuanya merugi. Seluruhnya. Baru dikecualikan. illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa aminus salihat, yang beramal saleh, wa tawasau bil haqqi, yang saling menasehati dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati dengan kesabaran. Ini yang tidak merugi. Kalau tidak demikian, rugi dia. Kalau tidak menegakkan tawasau bil haqqi, rugi dia. Kalau tidak menegakkan tawasau bis sabr, rugi dia. Yang tidak rugi adalah beriman, beramal saleh, dan menegakkan tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan sampai membaiat para sahabatnya. Apa baiat? Untuk bersumpah setia. Qala Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bayatu Rasulullah, bayatu nabiyya, aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala sam'i wa ta'ah, untuk dengar dan taat pada penguasa kami. Falaqanani, kemudian Nabi mengajarkan kepada kami, mengajarkan kepadaku kalimat, fi mastata'ta, artinya aku siap, aku bersumpah dengan nama Allah untuk siap dengar dan taat sebisaku, kata Nabi, sebisaku. Wan nushu likulli muslim, dan bersumpah berbaiat untuk menasehati setiap muslim. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka kalau ada bentuk ukhuwah yang baru, dalam tanda petik, bentuk ukhuwah yang aneh, yang menyatakan kita harus bersatu, jangan saling salah menyalahkan, jangan saling mengatakan ini salah, berarti suruh apa? Suruh saling membenarkan, semua benar. Ini aneh. Sebentar. Kalau ada yang salah gimana Pak Ustaz? Kalau ada yang salah, ya disalahkan. Ya berarti bukan tidak saling salah menyalahkan toh? Oh, maksud saya tidak perlu disalahkan walaupun dia salah. Ini aneh. Padahal sumpahnya para sahabat berbaiat kepada Nabi, memberikan shafqata yadi, aku bersumpah untuk taat pada penguasa sebisaku, dan aku bersumpah untuk menasehati setiap muslim. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka nasihat itu harus, kalau ada yang salah ya harus nasihati. Yang salah dinasehati harus legowo, harus besar hati, terima. Harus terbuka hatinya. Ini orang baik, menegur saya. Nasihat itu, ikhwani fiddin, a'azakumullah, perkara yang sangat tinggi dan sangat mulia. Kalau engkau memberikan pada saudaramu harta benda, baik atau tidak baik? Wah, baik sekali memberikan saya uang. Tapi kalau memberikan permata dan mutiara, oh itu lebih baik lagi. Bagaimana kalau memberikan semua apa yang dia punya kepadanya? Oh itu lebih baik lagi. Bagaimana kalau memberikan nasihat? Mahal mana? Nasihat dengan emas dan mutiara. Mahal mana? Nasihat dengan harta emas dan perak. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Nasihat lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya. Nasihat ilmu agama, nasihat dengan qala Allah, qala Rasul, nasihat dengan hujjah, itu tinggi nilainya. Tetapi anehnya, sekian kaum muslimin ketika diberi harta benda berkata, orang ini baik pada saya. Tetapi dikatakan, ini haram pak, wah orang ini jahat pada saya. Kok aneh? Padahal pemberian orang yang kedua lebih berharga, lebih tinggi daripada pemberian orang pertama. Orang pertama memberikan rumah kepadamu, rumah mewah dan mobil mewah. Ini kuncinya buat kamu semuanya. Loh, ini orang baik sekali. Saya angkat jempol. Ini orang memang orang yang paling saya sukai. Tapi ketika dia ditegur, pak, ini salah. Itu bid'ah. Yang benar sunnah yang ini. Wah, kurang ajar dia. Dia orang yang paling jelek. Dibalik jempolnya begini. Kan aneh. Cara pandangnya yang salah. cara pandangnya dengan pandangan dunia, bukan dengan pandangan agama. Coba dengan pandangan agama, kalau ada orang yang masuk jurang api yang sangat menyala-nyala dan sangat panas, orang itu buta, sedang berjalan pada api, kemudian kamu katakan, Pak, jangan ke sana, itu api yang menyala-nyala. Kira-kira terima kasih atau enggak terima kasih? Terima kasih dia. Jazakallah khair. Hampir saya binasa, masuk jurang. Ini bukan hanya api dunia yang diperingatkan oleh orang tadi, api neraka. Kalau engkau dalam keadaan terus di jalan sesat, engkau celaka, akan masuk neraka. Kok marah? Kan aneh. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, bahkan dituduh pemecah belah umat. Konsekuensi dari ukhuwah adalah saling menasehati, karena saling mencintai. Namanya ukhuwah. Sudah kita sebutkan tadi, yang pertama, jangan berselisih. Yang kedua, hendaklah kita saling mencintai. Konsekuensi dari mencintai adalah saling mengingatkan. Yang ini lupa, diingatkan sama yang itu. Yang itu yang lupa, diingatkan sama yang ini. Kalau yang ini keliru, diingatkan sama yang tahu kalau itu keliru. Ketika dia yang keliru, ditegur oleh yang lain bahwa engkau keliru. Ini nikmatnya ukhuwah. Ini indah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan menyebutkan yang namanya nasihat itu adalah agama, yang namanya agama itu nasihat. Menunjukkan betapa pentingnya nasihat. Qala ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Yang namanya agama itu adalah nasihat. Yang namanya agama itu adalah nasihat. Diulang sampai 3 kali. Qulna liman ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, untuk siapa? Kata Nabi, untuk Allah. Ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wali kitabih, dan untuk kitabnya. Yakni menasehati untuk mengikuti Al-Quran. Wali rasulih, dan untuk rasulnya. Artinya untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wali a'immatil muslimina, dan untuk para imam-imam, penguasa-penguasa kaum muslimin. Wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada beberapa ulama yang menafsirkan bahwa nasihat di sini, di dalam hadis ini, adalah perkara yang paling pentingnya, yang paling tingginya. Itu adalah agama, memberikan sesuatu yang paling mulia, yang paling tinggi. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa yang paling tinggi kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kitabnya, apa yang kita berikan yang tertinggi untuk kita, untuk kitabnya, untuk Al-Qur'an? Membaca, mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan apa yang terbaik, yang paling tinggi yang kita berikan untuk Rasulullah SAW? Al-ittiba, ngikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian apa yang terbaik kita berikan pada penguasa, yang paling tingginya? Mentaatinya dalam kebaikan. Mentaatinya dalam kebaikan. Dan apa yang kita berikan yang terbaik untuk kaum muslimin? Nasihat. Jadi nasihat yang bermakna nasihat di yang keempat. Karena maknanya nasihat adalah memberikan nusuh. Memberikan sesuatu yang paling inti, yang paling baik, yang paling mulianya. Untuk Allah adalah pengesaan. Untuk Nabi adalah ikutan. Untuk kitabnya adalah mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan untuk penguasa adalah mentaatinya. Sedangkan untuk ammah, untuk kaum muslimin adalah dengan memberikan yang terbaik untuk mereka. Apa itu? Nasihat, ilmu, mengingatkan yang lupa, memberitahu pada yang belum tahu, mengajarkan pada mereka yang belum memahami, memberikan pengertian pada mereka yang belum mengerti. Ini nasihat. Wad-din nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Ikhwani fid-din, a'azakumullah. Minal ukhuwah, termasuk konsekuensi dari ukhuwah. adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, unsur akhaka zaliman au madluman, tolonglah saudaramu, apakah dia didolimi atau berbuat zalim, tolonglah dia. Zaliman au madluman, berbuat zalim ataupun didolimi, harus ditolong saudaramu. Para sahabat terkejut, karena itu perkara yang mereka biasa ucapkan di zaman jahiliyah untuk ta'assub dengan sukunya. Pokoknya tolong saudaramu satu suku, benar ataupun salah. Ternyata Nabi mengucapkan kalimat yang mirip, tapi maknanya berbeda. Unsur akhaka, tolonglah saudaramu. Sekarang bukan satu suku, saudaramu se-Islam, saudaramu seagama, saudaramu seiman. Unsur akhaka, zaliman au madluman, apakah dia zalim atau madlum, apakah dia benar atau salah, apakah dia berbuat zalim atau didolimi. Para sahabat terkejut, ya Rasulullah, ansur madluman, iya memang kita akan tolong saudara kita yang terdolimi, tapi kalau berbuat zalim, masa kita tolong? Kata Nabi SAW, na'am, tolonglah saudaramu untuk dihentikan dari kedolimannya. Tolonglah saudaramu untuk berhenti dari kedolimannya. Berarti barakallahu fikum, kedua-duanya menolong. Yang ini sedang didolimi, kita bela. Itu menolong. Dan itu bisa dipaham, sangat mudah. Tetapi ini orang berbuat zalim. Kalau kita membiarkan, berarti kita tidak menolong dia. Kita tolong dia dengan cara, ya akhi, jangan berbuat zalim. Hentikan kedolimanmu. Apakah kau tidak takut pada Allah? Ittaqillah, bertakwalah pada Allah. La tadliman nas, jangan kau zalimi manusia. Haram. Ini menolong dia. Taib, berarti kita mendapat pelajaran yang sangat penting dari Rasulullah SAW, bahwa mengingatkan saudaranya untuk berhenti dari kedolimannya, itu adalah menolong. Taib, apa bentuk kedoliman? Ubahnya, merampas harta orang lain, zalim. Merampas hak orang lain, zalim. Menyakiti orang lain, zalim. Tapi kalau menyesatkan orang lain, zalim enggak? Adlamu zalim, fadhalim zalim, orang zalim adalah menyesatkan manusia, mengajarkan kesesatan pada manusia, maka orang ini harus dihentikan dari kezalimannya. La tudillin nas, jangan kau sesatkan manusia. Ingatlah, kembali pada sunnah. Jangan kau berpendapat dengan pendapatmu sendiri. Hadihi bid'atun muhdatha. Menolong atau bukan menolong? Menolong. Mudah-mudahan dia dapat hidayah dan kembali kepada hak. Selamat dia. Kalau kita diam, namanya kita tidak menolong. Biarkan saja. Yang sesatkan dia. Betas yang sesat. Dia tuh yang sesat, biarkan saja. Berarti kamu gak sayang sama dia. Berarti kau tidak cinta kepadanya. Tidak ingin menyelamatkan saudaranya. Berarti ikhwani fillah a'azakumullah, yang diam dan yang menasehati, yang diam dan yang mentahdir, mana yang lebih sayang? Ikhwani fillah a'azakumullah, lihatlah dengan pandangan para ulama. Pandanglah dengan pandangan ilmu agama. Inilah urgensi ilmu agama dalam berukhuwah. Jangan pakai perasaan tanpa ilmu. Rasanya kalau menegur jahat, rasanya kalau kita katakan itu salah, itu menyimpang, kayaknya akan begini, akan begitu. Kalau kamu khawatir, pakailah bahasa yang baik, bahasa yang mudah diterima, bahasa yang kira-kira mereka akan mengerti bahwa ini bukan dari ajaran Rasulullah. Tidak ada dalil, gak ada sunnahnya, gak ada ayat, enggak ada contohnya dari para sahabat dan tabi'in. Diajak agar mereka mau memahami, mau mengerti. Ikhwani fiddin a'azakumullah, juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Atau dalam riwayat, walaysa wara'a dhalika mithqala dzarratin min iman. Siapa yang melihat kemunkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka hendaklah dia membenci dengan hatinya. Dan itu serendah-rendahnya iman. Itu serendah-rendahnya iman. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berarti Nabi SAW mengajarkan, kalau melihat kemunkaran-kemunkaran, hendaklah kau rubah dengan tanganmu. Kalau engkau kebetulan memiliki kekuasaan, kalau engkau kebetulan memiliki tangan di sana, maka rubahlah. Kalau itu pada anakmu, selentik dia. Awas, sekali lagi, saya pukul lebih keras. Kalau itu adalah anak didikmu, kamu hukum, berdiri. Kali lagi kamu berbuat seperti itu, saya akan suruh berdiri seharian. Kalau kebetulan kamu penguasa, tangkap dia, kan begitu. Dia menyesatkan umat, atau dia begini, dia begitu. Kemunkaran. Sebagaimana bapak-bapak polisi menangkap pencuri, menangkap penjahat, ini dengan tangannya. Karena mereka memiliki kekuasaan, punya hak untuk menangkap mereka dan menghukum mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tetapi kalau tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan, maka paling tidak dengan lisanmu katakan ini munkar, tinggalkanlah. Ya akhi, itu munkar. Wahai kaum muslimin, jangan kerjakan kemunkaran. Ini munkar, ini haram. Kalau tidak mampu dengan lidahnya, mau ngomong gak berani, gak bisa, bagaimana? Dengan hati, fabil qalbi. Bagaimana dengan hati? Hah? Tidak menyukai perbuatan itu, membenci perbuatan itu. Berarti benci dengan perbuatan munkar itu adalah sesuatu yang merupakan perintah Nabi SAW. Hendaklah mengingkari dengan hatinya. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk konsekuensi dari ukhuwah adalah ta'awun. Ta'awun ala madza? Ta'awun ala albirri wat taqwa. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Ala albirri, atas kebaikan-kebaikan dan ketakwaan-ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling bantu membantu untuk bermusuh-musuhan, untuk berbuat dosa. Ini khani bin azak wa ta'awanu ta'awanu. Hendaklah kalian saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling dukung mendukung untuk menegakkan albir wat taqwa. Menegakkan kebaikan dan ketakwaan. Menegakkan amal saleh, menegakkan ibadah, menegakkan dakwah. Maka hendaklah kita saling tolong menolong dalam masalah itu. Dalam masalah tegaknya salat jamaah, dalam masalah tegaknya sebuah masjid, dalam masalah dakwah, pondok pesantren, ma'had. Silakan ta'awun, bantu membantu. Itu termasuk ukhuwah yang diperintahkan. Tetapi kalau ismi wal udwan, kalau masalah dosa, jangan dibantu. Kata Allah, wala ta'awanu alal ismi, jangan bantu membantu atas dosa. Tolong bantu saya. Mau apa? Saya mau ke sana. Ada apa di sana? Saya ingin beri tuak. Mau dibantu? Ya akhi, haram. Tak boleh. Nah, sekedar supaya manas menghangatkan badan. Oh enggak. Berhenti kamu. Saya enggak akan bantu. Ini maksiat. Yang lebih besar dari maksiat adalah kesesatan. Yang lebih besar dari kesesatan adalah kesyirikan. Maka jangan bantu membantu dalam masalah kesesatan dan kesyirikan. Tolong bantu dana kita mengadakan suatu kesesatan, onda. Saya tidak bantu. Karena Allah larang. Masa ada dalam Al-Quran melarang? Ada. Wala ta'awanu 'alal itsmi, jangan bantu membantu dalam dosa. Kamu mau bikin pentas haram, saya tidak akan bantu. Pentas musik, joget-joget segala macam, laki perempuan, kita enggak akan bantu. Apalagi perkara yang merupakan kesesatan wa dhalalah. Lebih besar lagi. Ini khonidina azakumullah yang sering tidak dipahami. Karena kebanyakan manusia memahami ukhuwah hanya dengan perasaannya saja, tidak dengan ilmu, tidak dengan dalil, tidak dengan ayat, tidak dengan hadis. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan selanjutnya, kita nukil sebagiannya dari nasihatnya Syekh Muqbil rahimahullah dalam nasihati li ahli sunnah, nasihatku untuk ahli sunnah. Termasuk konsekuensi dari ukhuwah adalah merujuk bersama-sama, sepakat untuk merujuk kepada Quran wa sunnah dengan dalil yang sudah kita bacakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Kalau kalian berselisih dalam satu masalah, fa hukmuhu ila Allah. Maka hukumnya kepada Allah. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Ketika datang satu kelompok beberapa orang dari salah satu aliran sesat, saya lupa dari kelompok apa dia, datang menemui Syekh Al-Albani rahimahullah. Sepertinya aqlaniyah, orang-orang yang lebih mengutamakan akalnya daripada dalil-dalil. Hizbut Tahrir kalau tidak salah. Datang ke Syekh Al-Albani, kami akan berdiskusi. Boleh, silakan. Tetapi dalam berdiskusi harus ada rujukan. Kalau saya dan kamu berbeda, kita merujuk kemana? Kalau saya mengajarkan padamu, merujuk pada kitab wa sunnah dengan dalil ayat Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Kalau kalian berselisih, maka hukumnya pada Allah. Kita akan bisa berdiskusi, kata Syekh, secara makna kalau rujukan kita sama. Itu rujukan saya, Quran dan Sunnah. Bagaimana rujukan kamu? Siap? Kalau siap, kita bicara. Apa kata mereka? Sebentar. Sebelum turun kitab Al-Quran, sebelum diutusnya Rasulullah, sebelum ada Sunnah, Allah sudah memberikan akal kepada kita. Berarti akal lebih dulu daripada Quran dan Sunnah. Maka ketika kita merujuk, maka merujuk kepada akal dulu. Setelah akal, baru kita pahami Quran, kita pahami Sunnah dengan akal kita. Tidak bisa, kata Syekh. Kalau kamu mengatakan rujukan utama adalah akal, maka berarti berbeda dengan saya. Maka kita tidak bisa bertemu dan tidak bisa berdiskusi, tidak bisa berbicara. Silakan keluar. Diusir oleh Syekh. Ini ringkasnya saja. Sebab kalau kata-katanya secara lengkap, dua kaset saya punya. Waktu itu masih zamannya kaset. Sekarang sudah zamannya harddisk. Tenang. Judul kasetnya, Afrah Mu'tazilah. Bibit-bibit Mu'tazilah. Apa yang menyebabkan gagalnya diskusi? Rujukan berbeda. Kita mengatakan Quran dan Sunnah, mereka menyatakan akal. Sebelum Quran dan Sunnah, akal sudah diberikan oleh Allah Taala. Akal itulah merupakan perangkat utama untuk memahami Quran dan Sunnah. Maka akal adalah rujukan utamanya. Enggak ketemu. Bagaimana mungkin akan berdiskusi kalau rujukannya berbeda? Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Yang berikutnya dari perangkat-perangkat ukhuwah adalah untuk merujuk setelah Quran dan Sunnah kepada para ulama. Kalau yang ini menyatakan kita akan merujuk kepada Quran dan Sunnah dan merujuk kepada para ulama ahlu sunnah, yang ini mengatakan, oh tidak bisa, mereka para ulama itu tidak mengerti tentang fiqhul waqi', tidak mengerti situasi dan kondisi, mereka tidak mengerti ini, tidak mengerti itu, mereka itu terbelakang, mereka jumud, mereka hanya tahu masa lalu, tidak tahu masa kini, la akhirihi. Kira-kira bisa ketemu? Sulit untuk ketemu. Kalau engkau menganggap mereka tidak tahu situasi dan kondisi, engkau beritahu, begini wahai ulama, begini wahai sadat al-masyaikh al-kiram, di negeri kami kejadiannya begini, begini, begini, kejadian begitu, begitu. Terangkan secara rinci. Setelah jelas, bagaimana pendapatmu? Apa fatwamu? Aftuna ma'jurin. Itu bukan alasan untuk tidak merujuk kepada ulama. Itu bukan alasan untuk tidak merujuk kepada ulama. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, perangkat persatuan ini sangat-sangat urgen, sangat penting. Harus mau tidak mau kita memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama. Sebaliknya, tinggalkan alasan-alasan yang bukan dari Quran dan Sunnah, bukan dari para ulama al-ummah, seperti al-jadal, bantah-membantah hanya dengan ra'yu, debat. Bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti, berarti, kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Iya kan? Begini kan? Ini barakallahu fikum penyebab ikhtilaf, penyebab perselisihan, akan memperpanjang dan memperbesar pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah sesat satu kaum setelah mendapatkan petunjuk kecuali Allah akan berikan al-jadal, keahlian berdebat. Qala, dalam Al-Quran dikatakan, ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun. Mereka tidaklah memakai, tidaklah membantah engkau kecuali dengan jadalan, dengan keahlian debat, keahlian ngomong, keahlian kalam. Bal hum qaumun khasimun, mereka adalah kaum yang senang bertikai. Ini khodidana azakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada antum semua ya ahli sunnah, agar jangan banyak berdebat, apalagi dengan ro'yu, apalagi dengan kalam, permainan-permainan kata. Bukankah begini, bukankah begitu, kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini, ila akhirihi. Stop. Itu menambah perpecahan, akan menambah pertikaian, tidak menyelesaikan. Cukup dengan apa kata Allah, apa kata Rasul. Cukup dengan dalil-dalil dari Quran wa Sunnah. Dan kemudian pemahaman para ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Dan tabi'it tabi'in. Dan kemudian a'immah al-ulama ajma'in. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk menjaga ukhuwah adalah jangan lancang berbicara tanpa ilmu. Itu akan membuat pertikaian. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kalian, pandangan kalian, hati-hati kalian nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La taqu ma laysa laka bihi ilm. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sehingga dengan yang tidak tahu menyatakan dengan sadar, saya tidak tahu. Yang tidak mengerti tidak berani menjawab, saya tidak mengerti, tanyakan sama yang lebih alim. ini akan terjaga ukhuwah. Tetapi kalau masing-masing berbicara, masing-masing berkata dengan apa yang dia anggap baik, yang dia anggap benar, kemudian dia ngotot dengan ra'yunya, dengan jadala bahwa ini adalah hak, akan terjadi pertikaian, perdebatan-perdebatan yang tidak ada habisnya. Akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Maka hendaklah kita mengetahui kadar diri kita sendiri. Rahimallah imra'an arafa qadra nafsihi. Sungguh Allah merahmati seseorang yang mengenali kadar dirinya. Saya ini kedudukannya di sini. Apa hukumnya ini? Apa hukumnya itu? Maaf. Tanyakan pada Ustaz Fulan. Di sini ada Ustaz. Jangan pada saya. Tanya. Tapi katanya Ustaz begini, apa enggak begitu saja? Saya tidak tahu. Saya bukan Ustaz, saya bukan alim, saya bukan ulama. Tanya pada ahlinya. Demikian pula Ustaz-Ustaznya. Ketika ada perkara yang berkait dengan masalah ammah, ta'umul balwa, maka dia tidak lancang berbicara dengan seenaknya. Karena kaitannya dengan ummah, umat Islam sekian banyak. Kita lawan saja. Terjadi pertumpahan darah ternyata salah. Bagaimana? Bahaya. Untuk urusan yang seperti ini, tanyakan kepada yang lebih alim dari para ulama. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau rudduhu ila Allah ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Kata Allah, jika datang satu urusan, apakah berkait dengan keamanan atau ketakutan, maka jangan langsung disebarkan. Jangan ada'u bih, jangan langsung disiarkan. Kalau saja mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri. Rasul atau ulil amri. Kepada Rasulullah SAW, kepada dalil-dalil, kepada sunnah-sunnah. Kepada ulil amri, dua. Ulil amri dengan makna ulama, dan ulil amri dengan makna penguasa. Kalau saja dikembalikan kepada mereka, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, niscaya mereka para ulama akan bisa menyimpulkan dengan kesimpulan yang benar. Niscaya mereka akan bisa menyimpulkan dengan kesimpulan yang pas. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sedangkan kalau saja bukan karena fadilah Allah dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Ikhwani fiddin a'azakumullah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama kalau kalian memang tidak mengerti, kalau kalian memang tidak tahu, tanyakan. Alhamdulillah, dengan ini insyaallah akan terjaga dari pertikaian, perpecahan, pertumpahan darah, fitnah. Karena tidak lancang berbicara setiap orang, tapi hanya yang pantas berbicara saja mereka berbicara dengan ilmu yang mereka punya. Kalau mereka tidak tahu, mereka tanya kepada yang lebih alim dari dia. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu. Dan di atas seluruh yang berilmu, Allah yang maha berilmu. Alamul ghuyub. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Termasuk konsekuensi ukhuwah. Masih banyak lagi sungguhnya, tapi kita anggap ini yang terakhir saja. Karena ini adalah sesi terakhir. Termasuk konsekuensi dari ukhuwah adalah untuk saling menyayangi, saling merahmati, saling menolong. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. seperti satu tubuh. Bahwa orang mukmin dengan mukmin, al-muslim bil muslim, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Kasih sayang mereka, saling melindunginya, saling menjaga, saling mencintai, itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma. Kalau salah satu anggota badannya ada yang sakit, seluruh tubuhnya ikut merasakan demam, panas dingin, tidak bisa tidur. Padahal yang sakit cuma di tangannya, atau yang sakit cuma di kakinya, tapi badannya ikut menggigil seluruhnya, ikut merasakan. Demikianlah semestinya umat Islam, ahli sunnah wal jamaah, seperti itu harusnya, saling merasakan. Sehingga mereka kalau melihat ada sesuatu yang sakit di sini, di tangan kanannya, tangan kirinya begini. Iya kan? Begitu ada bara api yang kecil nempel di tangannya, dengan segera dalam hitungan detik tangan kanan langsung begini. Alaysa kadzalik? Mengapa? Dia tahu, ini tubuh saya sendiri. Terasa sakitnya sampai ke tangan yang ini, maka dia langsung dengan refleks dia hilangkan bara api tadi yang ada di tangannya dengan tangan yang satunya. Tangan kiri yang sakit diselamatkan oleh tangan kanan. Tangan kanan yang terkena, tangan kiri yang menyelamatkannya. Masya Allah. Begitu ada nyamuk di pipinya, langsung tangannya segera bertindak. Itu saudara saya. Yang digigit nyamuk ini, pipi saudara saya. Satu tubuh. Umat Islam, ahli sunnah wal jamaah, semestinya seperti itu. Kal jasadil wahid. Walaupun dia bukan keluarga kita, bukan family kita, tetapi ketika dia ditimpa musibah, maka kita pun menolong segera. Ikut merasakan sakitnya, ikut merasakan susahnya, menolong saudaranya. Ini kal jasadil wahid. Dan juga termasuk makna dari hadis ini adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau tangan kita yang satu kotor, maka niscaya tangan kanan akan menggosoknya supaya bersih. Demikian pula kalau yang ini yang kotor, tangan ini yang membersihkannya. Ini juga makna satu tubuh. Masih ucapan Syekhul Islam secara makna. Dan kalau tidak hilang kotoran tadi, illa bisyai'in khasin. Khasin adalah kasar. Tidak hilang kecuali dengan sesuatu yang kasar. Ini enggak hilang-hilang. Dia gosok dengan yang kasar. Sampai merah tangannya. Apakah tangan yang ini marah? Hah? Tidak. Kenapa? Satu tubuh. Apakah tangan yang ini kejam? Menyakiti tangan yang kiri sampai merah? Tidak. Membersihkan. Ingat, sehingga kalau kita melihat saudara kita terkotori dengan noda-noda penyimpangan, harus kita tegur dengan lembut, dengan kasih sayang, dengan hikmah. Tidak hilang pula, agak keras dikit supaya hilang. Masih belum hilang juga, lebih keras lagi. Wah, ini Ustaz memusuhi Ustaz yang itu, bukan menyayangi, sehingga kita keras dalam berbicara, bahkan mengancam, kalau engkau tidak kembali kepada sunnah, wallahi wajhi min wajhika haram. Para sahabat ngomong seperti itu, para tabi'in mengucapkan kalimat yang sama, la yudhilluni wa iyyaka saqfun abada. Sungguh kalau engkau tidak bertaubat, tidak segera kembali, tidak ada satu atap bersamamu. La yudhilluni wa iyyaka saqfun abada. Enggak akan aku dan engkau dinaungi satu naungan selama-lamanya, illa al-masjid, kecuali masjid. Kenapa kecuali masjid? Karena dia masih ke masjid, saya juga masih ke masjid. Tetapi untuk tempat lain, dia datang, saya pergi. Saya enggak mau satu atap sama dia. Ini ucapan para ulama. Qul inna a'udzu bika min syarri ma khalaq. Sehingga kembali pada ucapan saya, rahimahullah, maka saling membersihkan tangan kaliyadaini, seperti dua tangan yang saling membersihkan. Kalau ternyata tidak bersih kecuali dengan syai'un khasin, sesuatu yang kasar, maka harus dengan yang kasar. Ternyata misalnya bahwa penyakit yang di sini tidak sembuh kecuali harus dengan obat yang perih, ditahan sama dia perihnya. Mengapa ditahan? Karena yang diberikan oleh tangan kanan obat untuk tangan kirinya. Mulutnya meniup supaya berkurang sakitnya, yang ini meneteskan obat yang perih, sampai kemudian membusuk, membusuk, membesar, membesar. Terpaksa dia pergi ke dokter. Kata dokter, ini harus amputasi. Amputasi, potong saja. Dipotong. Kalau tidak, akan merambat pada seluruhnya. Qadimdin hazakumullah. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harus saling tolong menolong dalam masalah dunia dan dalam masalah agama. Barakallahu fikum. Semoga semua itu harus dengan dasar kasih sayang, dengan dasar cinta, dengan dasar ingin agar seluruh kaum muslimin selamat dari azab Allah, dan kita saling mengingatkan. Karena kita juga butuh diingatkan. Kalau ada yang salah, ingatkan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufiq wa afiyah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengikuti kitab wa sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati-hati kita di atas tauhid, di atas sunnah, di atas iman, di atas Quran wa sunnah, dan di atas tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatul mustaqim. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.